One, two, three, four. One, two, three. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kau dan aku tercipta sempurna cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku terbahaya.